النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baca Senang Sumber dan Anda bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada pembahasan kita kali ini ya, kita mengangkat tema tentang masalah adab di malam pertama pengantin. Dan Buya tadi sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab dan juga Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar kepada kita semuanya, Buya. Dan dikarenakan waktu, mungkin sudah waktunya kita untuk menutup acara ini, Buya. Kan tetapi terlebih dahulu mohon diberikan kesimpulan dan juga nanti ditutup dengan doa keberkahan, Buya. Kesimpulannya adalah jadikan malam itu adalah betul-betul malam yang agung. Ya, pintu halal dibuka. Maka nikmatilah yang halal dengan cara yang ridhoi oleh Allah. Selagi pintumu adalah pintu halal, maka jangan sampai dinukah dikotori pintu halal itu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tontonan-tontonan yang tidak baik dalam hubungan suami istri. Kemudian juga yakini bahwasanya indah tapi berpahala. Maka jangan menjadi orang ogah-ogahan dalam melayani pasangan. Bahkan dalam hubungan suami istri hendaknya Anda berprinsip menyenangkan pasangan. Bukan berprinsip mencari kesenangan sendiri. Alangkah banyaknya orang egois, laki-laki egois, setelah puas dia selesai. Ada perempuan egois. Sehingga apa kalau enggak mau ya sudah. Itu zalim. Nah, kalau sudah terbangun semangat ingin menyenangkan pasangan, apa yang terjadi setelah itu? Keindahan yang tidak ada hentinya. Karena semuanya akan merasa disenangkan oleh pasangannya. Bahkan begini loh ya, rasa bahwa rasa senang itu tidak harus kepuasan dalam urusan seks itu saja. Mukaddimah-mukaddimah melihat istrinya adalah mempersiapkan diri dengan persiapan. Ada tersanjung seorang suami. Biasanya suami dirindukan oleh seorang istri. Atau seorang istri melihat suaminya bersemangat ya. Suami istri pun tersanjung seorang istri pun. Karena suaminya, oh berarti suami senang dengan aku. Tapi coba setiap hubungan ogah-ogahan. Wanita diajak hubungan ogah-ogahan. Nah, maka itu menjadi sebab prasangka buruk dari pasangan. Biarpun di sisi lain ada pendidikan, Anda tidak boleh prasangka buruk kepada pasangan. Di saat pasangan Anda ogah-ogahan, mungkin dia sakit. Seorang wanita, khusus wanita itu banyak sebab. Menjelang haid, kemudian ada permasalahan. Berbeda dengan kaum laki-laki, saat bermasalah kadang malah justru semangat syahwatnya tinggi. Jangan berbeda dalam hal-hal semacam ini. Maka lihat, jangan prasangka buruk. Kalau lihat pasangan terasa dingin dan sebagainya, Anda yang menghangatkan, Anda yang buat suasana menjadi panas, indah. Nah, ini jangan sampai muncul tuduhan-tuduhan. Okay. Khususnya di malam pertama itu, yaitu dengan Allah ya, berdoa, memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar tidak di akan dijauhkan dari ketidakbaikannya pasangan. Kemudian setelah itu apa, bersenang-senanglah dengan yang diridhai oleh Allah SWT. Dan tadi Buya belum membaca, mengajarkan doa ketika melakukan hubungan, Buya ada doa mungkin? Allah, doa menghubungkan adalah doa itu adalah membaca kita dengan hatinya. Allahumma, kalau di saat akan sampai kepada puncak, diatakan keluar mani, seorang laki-laki dihimbau untuk membacakan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana maruzaktana. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan, dan jauhkan syaitan maruzaktana, dari apa yang akan kau rezikan. Agar apa yang terlahir dari perut nanti sesuatu yang tidak diganggu oleh syaitan. Minta. Nah, ini jadi ya, itu doa-doa. Nah, doanya baca dengan hatinya. Kemudian setelah itu juga tanpa harus keluar suara, sebisa mungkin tanpa harus keluar suara, karena Anda dalam keadaan junub sebagai seorang suami, baca surat Inna anzalnahu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat al-qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairu min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr, salaman ya hatta matla'il fajr. Nah, membaca itu, membacanya bukan membaca dengan anu ya, karena ada junub enggak boleh baca Al-Qur'an. Membaca dengan hatinya, pelan tanpa harus keluar suara, maka itu akan menjadi sebab dijauhkan anak keturunan kita dari zina. Itulah dikatakan para ulama, dari zina. Baca. Ya, baik, itu saja insyaallah. Baik, terima kasih Buya atas penjelasan selanjutnya. Jadi tutup dengan doa keberkahan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kasih. Berikan kepada kami kasih sayang-Mu agar kami bisa berkasih sayang di antara kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan hubungan kami dengan pasangan kami hubungan karena-Mu ya Allah. Ya Allah, syahwat yang telah kami lampiaskan, syahwat yang kau ridho, ya Allah, bukan kehinaan, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Jangan kau tutup, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami dan dosa kami, ya Allah. Berikan keindahan kepada semua yang telah menikah, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, keluarga kami, saudara-saudara kami. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki, yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang utang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatiha. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga terima kasih kepada pemirsa Albaca TV dan juga Sabar Radioku yang sudah bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi kebersamaan yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di waktu yang akan datang, insyaAllah. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Maka dan kita tutup dengan penutup majlis, ya, dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.